Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد وبابا ibu-ibu saudara-saudara sekalian pada sore ini kita akan membaca sedikit dari yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Adhkar. Jadi mukaddimah ya yang beliau bawakan dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 676 Hijriah. Yang kitab ini ditahqiq dan ditalik dan ditakhrij hadisnya oleh Amir ibn Ali Yasin. Jadi setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuka kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan amma ba'du, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam kitabnya, fadhkuruni adhkurkum, dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan juga Allah telah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka dari sini diketahui bahwa sungguhnya termasuk seutama-utama keadaan seorang hamba adalah keadaan tatkala dia mengingat Tuhannya, pencipta semesta alam. Tatkala dia menyibukkan dirinya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah menulis di dalam masalah ini, dalam amalan yang dilakukan sehari semalam dan doa-doa dan zikir-zikir, buku yang banyak sekali. Tetapi kata Imam Nawawi, kebanyakan kitab ini adalah kitabnya sangat panjang dan dengan disebutkan sanad-sanadnya. Maka aku bermaksud ingin memudahkan kepada orang yang ingin mempelajari masalah zikir ini, maka aku ringkaskan ya kitab ini dengan menghilangkan sanad-sanadnya supaya lebih ringkas kitabnya. Jadi kitab-kitab sebelum beliau biasanya ditulis dengan sanadnya lengkap. Jadi mungkin bagi sebagian orang ini menyulitkan, maka Imam Nawawi menulis kitab ini dengan dihilangkan sanadnya. Karena maksudnya adalah mengetahui zikir dan mengamalkannya, ya. Makanya kata Imam Nawawi, aku akan sebutkan ya sebagai pengganti dari sanad-sanadnya, yaitu yang lebih penting, yaitu dengan menyebutkan derajat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah zikir ini. Jadi dalam kitab ini Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan derajat hadis-hadis tersebut, baik yang sahih, yang hasan, ataupun yang dhaif, ataupun yang munkar. Karena hal ini merupakan hal yang diperlukan oleh kebanyakan manusia, ya, kecuali oleh orang para muhaddisin yang mereka sudah mengetahuinya. Tetapi bagi kita orang awam, kita sangat membutuhkan sekali mengetahui derajat hadis tersebut sebelum kita mengamalkannya. Ya, makanya kata Imam Nawawi, wahada, dan hal ini merupakan hal yang paling penting yang harus kita perhatikan ya kepada para penuntut ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, aku tambahkan juga dalam kitab ini beberapa hal yang lain ya, hal-hal yang sangat penting, baik berupa ilmu hadis atau beberapa permasalahan fikih atau permasalahan dalam qawaid, dalam masalah melatih jiwa dan adab-adab, yang hal ini sepatutnya diketahui oleh orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, wa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, yang orang tersebut tidak dikurangi pahalanya. Hadis ini riwayat Muslim. Ya, maka aku ingin membantu kepada orang pelaku kebaikan dengan menjelaskan jalannya. Ya, menjelaskan jalannya sehingga mereka bisa menempuh jalan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan sumber-sumber dari kitab ini, yaitu kitab-kitab hadis yang masyhur, di antaranya kitab yang lima, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan ada juga beliau riwayatkan dari kitab-kitab yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan fasal di dalam masalah perintah untuk ikhlas. Faslun fil amri bil ikhlas wa husnin niyat. Fasal yang menjelaskan tentang perintah untuk berbuat ikhlas dan memperbaiki niat, atau dengan perintah untuk mempunyai niat yang baik di dalam semua amal, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah semata-mata saja. Dengan menyempurnakan, dengan mengikhlaskan agama kepada Allah semata. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah dari hewan korban tersebut, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jadi di sini ya, kalau seseorang berkorban, dagingnya dan darahnya tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hamba tersebut. Ya, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah yang sampai kepada Allah adalah niat hamba tersebut. Apakah ketika dia menyembelih korban tersebut karena Allah atau tidak? Ya, kalau karena Allah itu akan sampai kepada Allah, dalam artian Allah akan memberikan ganjaran kepada dia. Kemudian Al-Imam Nawawi membawakan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal amal binniyat." Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. "Wa innamal likulli imrin ma nawa." Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya niat di sini. Benar atau tidaknya suatu amal perbuatan tergantung kepada niat pelaku tersebut. Kalau niatnya baik, maka akan mendapatkan pahala. Kalau niatnya tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosa. Maka kemudian Rasulullah mencontohkan, faman kanan hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waman kanan hijratuhu, dan siapa yang hijrahnya ila dunya yusibuha, karena ingin mendapatkan dunia, baik karena perdagangan atau yang lain sebagainya, awi mu'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang perempuan, wahijratuhu ila ma hajau ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi di sini Rasulullah mencontohkan dalam hadis ini suatu amalan yang secara nampaknya, secara lahiriahnya sama, yaitu hijrah, berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Tetapi maksud tujuan pelakunya berbeda-beda. Ya, Maka ini menunjukkan pentingnya masalah ikhlas di sini. Ya, maka yang pertama yang hijrahnya karena Allah, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua yang karena dunia atau karena ingin menikahi perempuan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hadis yang sahih yang disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya, dan mereka juga sepakat tentang besarnya keagungan hadis ini, ya, yang merupakan salah satu dari porosnya agama Islam. Makanya para ulama salaf dan khalaf yang setelah mereka menyukai untuk membuka, memulai buku atau karangan dengan hadis ini sebagai peringatan kepada orang yang membaca buku ini untuk memperbaiki niatnya, ya, karena ini masalah penting sekali. Ini masalah niat, ini masalah penting sekali, ya, hendaknya kita memperbaiki niat kita. Di hadirnya kita di majelis ini, kita melakukan ibadah atau yang lainnya, ini sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh masalah niat. Makanya kata Imam Nawawi, aku meriwayatkan dari Abdurrahman Al-Ibn Mahdi, beliau mengatakan, siapa yang ingin menulis suatu kitab hendaknya memulai dengan hadis ini, ya, innamal amal binniyat. Berkata juga Al-Imam Al-Khattabi, adalah guru-guru kami yang terdahulu, mereka menyukai untuk mendahulukan hadis al-amal bin niat di depan segala sesuatu, ya. Jadi didahulukan memperingatkan, mengingatkan kepada kita tentang masalah niat ini, ya. Baik di dalam urusan agama, karena sangat dibutuhkan sekali masalah ini. Makanya diriwayatkan dari sebahagian sahabat, sesungguhnya orang itu akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya, ya. Jadi boleh jadi suatu amalan mungkin kecil tetapi menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Sebaliknya suatu amalan mungkin kelihatannya besar tetapi tak ada artinya karena niatnya. Ya, contoh yang paling mudah mungkin sedekah, ya. Yang pertama mungkin bersedekah dengan satu ya, tapi lillahi ta'ala, maka itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lipat gandakan. Sebaliknya mungkin yang kedua bersedekah 1 juta ya, tetapi riya, karena ingin dipuji, karena ingin dipuji oleh manusia, maka tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pentingnya masalah ikhlas. Ya, masalah ikhlas. Maka berkata di sini Al-Fudail bin Iyad, meninggalkan amalan karena manusia itu adalah namanya riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Dan beramal untuk manusia itu syirik. Dan yang namanya ikhlas adalah kalau kita bisa selamat dari keduanya. Ya. Jadi kenapa kau tidak pergi ke masjid, tidak sholat berjamaah? Ah, nanti dibilang alim. Meninggalkan amalan karena manusia. Ini kata Al-Fudail bin Iyad, ini termasuk riya. Kemudian kalau yang kedua, kalau kita pergi ke masjid karena supaya mendapat pujian dari manusia, ini namanya syirik. Ya, tujuannya bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Jadi ikhlas itu apa? Tidak yang pertama, tidak yang kedua. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah perintahkan, kita melakukan sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak takut dicela oleh manusia, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata yang lain, salah seorang ulama, ya, Hudzaifah Al-Ma'ashi, beliau mengatakan yang namanya ikhlas itu adalah perbuatan seorang hamba itu sama di dalam keadaan nampak dan dalam keadaan tersembunyi, sama. Itu namanya ikhlas, ya. Jadi kalau kita bisa baik dilihat orang, tidak dilihat orang, sama amalan kita seperti itu namanya ikhlas, ya. Kemudian dibawakan lagi beberapa nukilan tentang masalah ikhlas, ya. Jadi ini intinya kita berusaha meniatkan dalam amalan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapatkan pujian makhluk seperti itu. Makanya salah seorang ulama di sini disebutkan, yang meninggal tahun 245 Dzun-Nun Al-Misri, tiga tanda dari ikhlas. Yang pertama, samanya antara pujian dan celaan dari manusia. Mau dipuji, mau dicela, sama saja. Karena tidak ada artinya, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melihat kepada amal perbuatan tersebut. Ya, tidak mengingat-ingat amal soleh yang dia lakukan. Karena ini akan melahirkan ujub nanti. Ya, wah, saya sudah begini, sudah begitu. Ya. Yang ketiga, mengharapkan pahala dari amal tersebut di akhirat. Jadi yang diharapkan adalah akhirat. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari manusia. Maka ini kata Imam An-Nawawi, perkataan para ulama dalam hal ini banyak sekali, tapi yang telah aku sebutkan ini sudah cukup ya untuk sebagai isyarat ya yang ingin jelaskan salam, yaitu yang menunjukkan tentang pentingnya masalah ikhlas. Kemudian fasal, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sepatutnya bagi seseorang yang telah sampai kepadanya suatu amalan, keutamaan suatu amalan, hendaknya dia melakukan amalan tersebut walaupun satu kali. Ya. Jadi tidak sepatutnya kalau kita mungkin dibacakan, membaca satu hadis atau mendengar ceramah tentang ada keutamaan satu amal, ya, tidak sepatutnya kita meninggalkan amalan tersebut seumur hidup. Minimal kita lakukan satu kali saja. Ya. Atau semampu kita. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kita, ya. Jadi kalau ini yang wajib, tidak ada ini ya, harus ya. Kalau yang sunah-sunah fadhail amal, Rasulullah menganjurkan demikian, menyunahkan demikian, maka kita lakukan semampu kita. Ya, jangan kita tinggalkan sama sekali. Kemudian pasal yang berikutnya, Imam Nawawi membawakan metode beliau di dalam kitab ini. Beliau mengatakan bahwasannya para ulama mereka membolehkan menggunakan hadis dhaif di dalam masalah tahib dan tahib, dalam masalah keutamaan amal, ya, selama tidak palsu, ya. Jadi ini adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun pendapat imam yang lain seperti Imam Bukhari dan Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, mereka mengatakan baik di dalam masalah fadhailul a'mal maupun halal dan haram, sama saja kita tidak menggunakan hadis yang dhaif, yang lemah, ya. Adapun kalau dalam masalah halal dan haram, jual beli, nikah, talak dan sebagainya, tidak diamalkan kecuali dengan hadis yang sahih atau hasan, ya. Jadi di sini di dalam masalah fadhail amal, karena apa? Hadis yang lemah itu sendiri kalau kita lihat bertingkat-tingkat. Jadi ada yang lemah sekali, ada yang mungkin lemahnya sedikit. Ini siapa yang tahu? Kalau seperti kita orang awam tidak tahu. Ini ulama saja, pakar hadis yang baru tahu. Maka di sini ulama mensyaratkan bagi mereka yang mengatakan membolehkan, hadisnya tidak lemah sekali. Ya, tidak meyakini bahwasanya itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi taunya tidak lemah sekali dari mana? Kalau bukan ulama hadis. Misalkan lemahnya hanya karena di sini ada perawinya agak pelupa. Ya, atau mungkin ini ada majhul, tidak dikenal siapa. Tapi kalau misalkan lemahnya karena dia ini orang ini terkenal suka buat salah atau tertuduh berdusta atau yang lainnya, nah ini lemah sekali namanya. Ya, jadi di sini yang betul dalam masalah ini wallahu a'lam adalah seperti mazhabnya Imam Bukhari, yaitu yang tidak membolehkan mengamalkan hadis lemah, baik di dalam masalah fadhailul amal apalagi di dalam masalah hukum. Pasal yang berikutnya, ketahuilah sebagaimana disunahkan, disukai berzikir, maka disunahkan juga kita duduk bersama orang yang berzikir. Sebagaimana telah datang riwayat-riwayat di dalam masalah ini. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian lewat di kebun-kebun surga, maka singgahlah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kebun-kebun surga?" Maka Rasulullah menjawab, "Majelis zikir, ya, halaqah zikir. Karena sungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berjalan atau yang berjalan yang mereka itu mencari majelis-majelis zikir. Maka apabila mereka mendapati majelis tersebut, maka malaikat tersebut menaungi majelis tersebut dengan rahmatnya." Jadi kita berdoa kepada Allah, bahwasanya majelis kita sore ini termasuk majelis zikir, ya, karena di masjid, dari masjid Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mempelajari di sini adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa, tidak hanya terbatas zikir, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal yang berikutnya nanti tentang makna zikir yang secara umum. Kemudian diriwayatkan juga tadi, hadis tadi adalah derajatnya hasan. Kemudian hadis yang lain beliau bawakan dalam Sahih Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW suatu waktu keluar dan mendapati ada halaqah, kelompok dari sebahagian sahabatnya. Maka Rasulullah bertanya, "Apa yang membuat kalian duduk di sini?" Mereka menjawab, "Kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah Islam kepada kami." Maka Nabi bertanya, "Allah, demi Allah, tidakkah, apakah hanya itu saja alasan kalian duduk-duduk di sini?" Mereka menjawab, "Iya. Sungguhnya," kata Nabi SAW, "aku tidak meminta kalian bersumpah, ya, bukan untuk menuduh kalian, tetapi telah datang Jibril kepadaku dan memberitahukan bahwasanya Allah membanggakan kepada malaikat, membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya." Jadi kepada malaikatnya Allah senang kepada hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah melainkan diliputi oleh malaikat, mendapatkan rahmah dan mereka mendapatkan ketenangan, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang di sekitarnya." Ya, kita berdoa kepada mudah-mudahan termasuk golongan ini, ya, yang apa, malaikat turun kepada kita, ya, menaungi majelis ini, ya, mendapatkan rahmat, tenang hati kita, dan nama kita coba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya. Bayangkan, ya, ini merupakan kemuliaan, ya, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau kita ambil permisalan, walillahil mathalul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Kalau misalkan nama kita disebutkan oleh direktur kita di kalangan sesama direktur, wah, senang kita, kan? Ya, atau mungkin oleh presiden perusahaan kita misalkan disebutkan si fulan, ya, ini orangnya dipuji, baik, kita akan senang. Apalagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya yang mulia. Jadi ini menunjukkan kemuliaan majelis zikir. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan fasal yang berikutnya adalah bahwasanya zikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Ya. Tentunya yang afdal, yang lebih utama adalah dua-duanya. Berzikir dengan lisan dan hati pun ikut berzikir. Beliau di sini mengatakan kalau dipilih mana yang lebih utama, tentunya adalah berzikir dengan hati saja, ya. Kemudian beliau mengatakan tidak sepatutnya seorang meninggalkan zikir dengan lisan dan hati karena takut itu dikatakan riya, ya. Jadi hendaknya dia berzikir dengan hatinya dan dengan lisannya. Takut dia misalkan kalau dengan dia berzikir dengan lisannya ada suaranya, ya, jangan takut dikatakan riya seperti itu. Maka tadi kata Fudail, meninggalkan amal karena manusia ini riya seperti itu, ya. Jadi kalau kita ikuti bisikan setan ini, niscaya akan banyak amalan soleh yang kita tinggalkan. Tadi enggak sholat berjamaah ke masjid, enggak ini, oh, tak, pokoknya karena nanti dilihat orang ini, itu ada termasuk pintu tipu daya syaitan seperti itu, ya. Makanya disebutkan di sini, diriwayatkan oleh beliau dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwasanya ayat ini yaitu wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, janganlah engkau berdoa dengan suara keras dan juga dengan suara yang tidak terdengar, tapi yang sedang-sedang saja. Tidak teriak-teriak, tidak juga tidak kedengaran, tapi suaranya antara itu. Ya, ini di dalam masalah berdoa. Di dalam masalah berdoa. Fasal yang berikutnya, kata beliau, ketahuilah bahwa sungguhnya keutamaan zikir itu tidaklah terbatas kepada hanya sekedar tasbih, ucapan subhanallah, atau tahlil, ucapan la ilaha illallah, atau tahmid, ucapan alhamdulillah, atau takbir, ucapan Allahu Akbar, atau yang semisal, atau yang sepertinya. Bahkan setiap orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah, maka dia pada hakikatnya berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ketaatan yang dilakukan itu juga merupakan bentuk zikir. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair rahimahullah dan ulama yang lainnya. Jadi Sa'id bin Jubair ini termasuk ulama tabi'in yang meninggal tahun 95 Hijriah. Berkata Atha ibn Abi Rabah yang meninggal tahun 115 Hijriah, majalisul zikri hiya majalisul halal wal haram. Majlis zikir adalah majlis halal dan haram. Bagaimana membeli, bagaimana menjual, bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana menikah, mentalak, ibadah haji dan yang semisalnya. Jadi ini kata Imam Atha, ini adalah majalis zikir. Jadi bukan hanya sekadar tadi ya, berzikir yang disebutkan tadi, tapi amalan apa saja ya, ini termasuk ke dalam majalis zikir. Kemudian pasal yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan, disebutkan beberapa golongan ya. Kemudian yang terakhir, wadzakirinallaha katsira, laki-laki yang mengingat Allah, yang banyak mengingat Allah, wadzakirat, dan perempuan yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi di antara golongan Allah sebutkan muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Ya, disebutkan beberapa golongan, yang terakhir laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Jadi sekarang apa yang dimaksud dengan banyak mengingat Allah di sini? Ya. Kapan seseorang muslim dan muslimah bisa dikatakan banyak mengingat Allah? Dalam ayat ini kan wadzakirinallaha katsira wadzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufawidun, orang al-mufawidun telah mendahului. Maka sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah al-mufawidun? Maka Rasulullah menjawab, yaitu mereka laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwasanya ayat ini hendaknya kita mengetahui ya maknanya, dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Maka berkata Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, seorang mufassirin dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud adalah yaitu mereka yang mengingat atau yang berzikir kepada Allah setelah sholat pagi dan sore, ketika di tempat tidur, ketika bangun tidur, ketika pergi atau datang dari rumahnya, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu mereka yang mengingat Allah, yang banyak mengingat Allah. Berkata Mujahid, tidaklah termasuk orang yang mengingat Allah yang banyak, laki-laki dan perempuan, sampai dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ini yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid. Jadi kalau kita ingin termasuk yang disebutkan dalam ayat tadi, yang mendahului kaum muslimin yang lainnya, ya, maka kita di sini kata Imam Mujahid, berzikir dalam semua keadaan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Berkata Imam Atha, siapa yang sholat lima waktu secara benar dengan haknya, maka dia termasuk ke dalam ayat tadi, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ya. Jadi ini pendapat yang lain mengatakan kalau kita sholat lima waktu dengan benar, kita sudah termasuk ya ke dalam yang mengingat Allah, yang banyak mengingat Allah, yang dijanjikan oleh Allah dengan ampunan dan pahala yang besar. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dalam riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami membangunkan istrinya pada waktu malam, kemudian keduanya sholat, atau dalam riwayat lain disebutkan sholat dua rakaat bersama-sama, maka keduanya ditulis termasuk adzakirinallaha katsiran wadzakirat, yaitu termasuk orang yang mengingat, yang banyak mengingat Allah, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Jadi ini yang lainnya. Jadi kalau seorang suami membangun istrinya pada waktu malam, kemudian keduanya sholat dua rakaat, termasuk ke dalam laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Amr ibn Salah ditanya ya tentang batasan ya apa sehingga bisa termasuk ke dalam orang yang mengingat Allah, yang banyak mengingat Allah. Maka beliau mengatakan apabila seorang itu senantiasa berzikir dengan zikir yang ma'thur, artinya zikir yang ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pagi dan petang, di dalam waktu-waktu dan keadaan yang berbeda-beda ya, di malam dan siang, yang sebagaimana ini disebutkan dalam kitab amalan siang dan malam, maka dia termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu, kita berusaha ya untuk termasuk ke dalam golongan ini ya, yaitu yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum zikir adalah termasuk amalan dan ibadah yang ringan dan mudah, tidak mengeluarkan biaya. Ya, tidak seperti mungkin ibadah haji harus mengumpulkan uang, atau berjihad harus mengorbankan harta dan jiwa. Bahkan zikir Allah sudah berikan kepada kita modalnya, yaitu lisan kita ya, ringan, tetapi Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmatnya memberikan pahala yang besar. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan fasal ya, bahwasanya bolehnya berzikir tidak di dalam keadaan thaharah ya. Jadi tidak dalam keadaan thaharah ini dibolehkan berzikir baik dengan hati maupun dengan lisan. Ya. Bertasbih, tahlil, tahmid dan takbir ya, ini bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berhadas, dalam keadaan junub, ini adalah boleh. Kemudian beliau membawakan di sini di dalam masalah Al-Qur'an dan dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan ya bagi yang junub, yang haid dan nifas membaca Al-Qur'an bagi yang disebutkan tadi. Ini adalah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian beliau sebutkan beberapa masalah fikih di sini ya, dalam permasalahan furu' di sini, yaitu berdasarkan masalah ini dibangun di atas bahwasanya bagi yang junub dan yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Pentalik kitab ini mengomentari ya bahwasanya hal ini diperselisihkan oleh ulama ya, bahwasanya para ulama berselisih dalam masalah ini dengan perselisihan yang banyak. Jadi mereka pertama kali berselisih tentang masalah yang junub, kemudian yang haid, kemudian yang nifas, kemudian berselisih lagi para ulama tentang pembedaan antara yang haid dengan yang junub. Demikian juga tentang perbedaan antara yang haid dan yang nifas. Kemudian seberapa yang tidak boleh dibaca dari Al-Quran dan yang lainnya. Banyak sekali perselisihan di dalam masalah ini. Kemudian pentalik mengatakan bahwasannya yang benar dalam masalah ini, dalil-dalil dalam masalah ini tidaklah cukup untuk mengatakan makruhnya membaca Al-Quran bagi yang junub, yang haid, yang nifas. Ya, apalagi untuk mengatakan haram. Maka betul bahwasannya disukai, disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, tetapi tidak wajib. Ya, jadi ini adalah pendapat sebahagian para muhakkikin dari para ulama, dan ini pendapat yang didukung oleh dalil-dalil. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang dipilih dalam masalah ini, dan telah kita jelaskan dalam penjelasan Bulughul Maram bahwasanya hadis dalam masalah yang melarang bagi yang junub dan haid, karena mereka mengkiaskan haid kepada yang junub, ya, dan itu tidak bisa dikiaskan sebenarnya, ya, karena orang yang junub bisa menghilangkan junubnya, ya kan, Mbak? Mandi selesai hilangnya. Adapun yang haid mau mandi tetap aja haidnya masih ada sebelum habis. Jadi berbeda, tidak bisa dikiaskan haid kepada junub. Dan hadisnya ada di dalam masalah junub tetapi hadisnya lemah. Jadi di sini pentalik kitab ini mengatakan bahwasanya tidak mengapa juga, ya. Walaupun tidak di artinya ada karohah di sini, ya. Tidak mengapa, beliau mengatakan tidak mengapa di sini, wallahu alam. Fasal yang berikutnya bahwasanya Imam An-Nawawi menjelaskan sepatutnya bagi orang yang berzikir kepada Allah ini dalam keadaan yang sempurna. Ya, jadi misalkan kalau dia dalam keadaan duduk di suatu tempat, maka hendaknya dia duduk menghadap kiblat, ya, dengan duduk yang khusyuk, ya. Ini adalah yang utama. Tetapi kalau tidak melakukan demikian, maka tidak apa-apa. Tidak mengapa, ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang sebagai tanda kepada ulul albab, orang yang mempunyai akal, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Juga dalam hadis Aisyah dalam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersandar kepadaku, ya, berbaring ini bersandar, dan aku dalam keadaan haid, dan Rasulullah membaca Al-Quran. Jadi tidak mengapa, ya, membaca Al-Quran atau berzikir dalam keadaan berbaring. Dan Aisyah pun melakukan yang demikian. Kata Aisyah, ya, aku membaca wiridku, ya, baik dari Al-Quran ataupun zikir, wa ana muttaji'atun 'alal sirr, dalam keadaan berbaring. Jadi para ulama, para salaf, mereka biasa mempunyai wirid, ya, baik Al-Quran ataupun yang lainnya. Jadi ini adalah kebiasaan mereka. Jadi misalkan mungkin sekian halaman atau sekian juz yang mereka terus melakukan secara terus-menerus. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau membaca hizibnya, wiridnya ini dalam keadaan berbaring, dan ini boleh, ya. Kita murojaah Al-Qur'an misalkan sambil berbaring, sambil duduk, sambil berjalan, tidak mengapa. Ya, ini adalah boleh. Demikian juga berzikir. Ya. Adakah syariat atau apakah hukumnya zikir berjamaah? Zikir berjamaah ini diingkari oleh sahabat, ya, di antaranya oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini kejadiannya ketika Ibnu Mas'ud di Kufah, ya, di Kufah Ibnu Mas'ud meninggal tahun 32 Hijriah. Jadi pada saat itu datanglah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari datang kepada Ibnu Mas'ud. Jadi menunggu Ibnu Mas'ud. Maka ketika Ibnu Mas'ud keluar ini untuk sholat subuh, kata Abu Musa, wahai Abu Abdurrahman, aku telah melihat sesuatu perkara yang menurutku itu baik. Yang menurutku itu adalah baik. Apa yang kau lihat? Kata Ibnu Mas'ud. Maka Abu Musa mengatakan, kalau engkau ada kesempatan, nanti saya engkau akan bisa melihatnya. Ya. Jadi aku melihat ada satu kaum yang berhalakoh, yang mereka bersikap melingkar, yang di sana ada seorang yang memimpin. Di sana ada batu-batu yang kecil. Bertasbihlah 100, 100 sama-sama. Bertakbirlah 100, bertakbir 100, dihitung sama-sama. Ya, seperti itu. Maka ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada halakoh tersebut, Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Ya, apakah kalian berada di atas petunjuk yang lebih baik dari petunjuknya Rasulullah SAW, atau kalian membuka pintu kesesatan? Ini baju para sahabat Rasulullah masih ada. Dimaksudnya Ibnu Mas'ud tidak mengenal hal tersebut. Ya, jadi diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Maka mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan melainkan kebaikan. Niat kami baik. Ya, niat kami baik. Maka kata Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Dan sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan ada satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an dan tidak melebihi Al-Qur'an tersebut kerongkongannya, hanya sampai di sini saja, tidak sampai ke hati. Yang mereka itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya panah dari busurnya. Dan aku sangka mereka itu adalah kalian. Ini kata siapa? Kata Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi awalnya bid'ah masalah zikir, kemudian kata rawi hadis ini riwayat Ad-Darimi dalam kitab beliau, musnadnya, ya, dengan sanad yang sahih. Kata rawi hadis ini, kemudian kami dapati pada saat perang Nahrawan, Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij, kebanyakan orang halakoh tersebut menjadi orang Khawarij. Jadi bid'ah yang kecil lama-lama menjadi besar, seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya di sini bahwasannya tidak disyariatkannya zikir secara berjamaah. Zikir barang-barang berjamaah tidak disyariatkan. Adapun mengangkat suara ketika berzikir tidak mengapa. Sebagaimana kata Abdullah ibn Abbas, kami mengetahui telah selesainya sholat berjamaah dengan takbir. Artinya sahabat berzikir dengan suara keras. Tapi masing-masing seperti itu. Jadi ini yang saya ketahui, Allahu a'lam. Rasulullah itu yang Allah membanggakan kepada malaikat itulah. Itu dalil yang dipakai. Iya, betul, majelis zikir. Tetapi apakah di sana ada zikir di komando secara berjamaah? Ya, seperti dalam majelis-majelis zikir seperti itu dengan cara berjamaah. Yang ini tadi di zaman Abdullah bin Mas'ud diingkari tahun 31. Itu kan nasnya umum, ya. Mereka di majelis berzikir kita dalam setelah sholat berzikir masing-masing kan, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dikomando. Dalam kisah tadi ada komandannya, dia mengatakan berzikirlah, tasbihlah 100, 100 dihitung. Kata Ibnu Mas'ud, hitunglah kesalahan kalian dan aku jamin tidak akan dihilangkan ya kebaikan yang kalian buat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia menghitung dengan batu-batu tersebut. Ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud, ini tahun 31. Kata Ibnu Mas'ud, ini para sahabat masih ada. Baju-baju mereka belum usang. Bejana-bejana mereka belum rusak. Apakah kalian berada di atas petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu kesesatan? Ya, jadi dari sini ya bahwasanya itu tidak disyariatkan dan diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ya, yang merupakan sahabat besar yang meninggal tahun 32 Hijriah di Kufah. Wallahu a'lam. Dan mereka juga berdalil dengan tadi ayat-ayat tadi, tapi sifatnya umum, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang, ini sifatnya bentuknya katanya jamak. Ya, ini katanya perintahnya bentuknya jamak, jadi menunjukkan berjamaah. Nah, tidak. Tidak seperti itu, mentang-mentang ini karena ya, jadi masih banyak lagi ya yang dijadikan dalil. Iya, jadi kembali ya. Jadi kita di sini dalam kaifiatnya ya, yang saya tahu yang sepanjang penjelasan oleh para ulama, tidak ada atau tidak disyariatkan zikir secara berjamaah. Ya, zikir secara berjamaah. Kemudian pasal yang berikutnya di sini dikatakan sepatutnya ketika seorang itu berzikir di tempat yang bersih. Ya. Namun ini tidak wajib, makanya di sini disukai seorang itu ketika berzikir di masjid atau di tempat-tempat yang mulia. Namun di tempat-tempat yang lain ini tidak mengapa, ya. Demikian juga di sini dikatakan oleh beliau, sepatutnya ketika seorang itu berzikir mulutnya dalam keadaan bersih. Jadi kalau ada perubahan maka dibersihkan dengan siwak, ya, atau yang lainnya. Jadi ini adalah yang afdal. Adapun secara umum adalah boleh berzikir dalam semua keadaan, ya, kecuali di sini kata beliau ada beberapa keadaan yang tidak disukai, ya, yang dikecualikan. Di sini yang dimakruhkan seseorang itu berzikir. Di sini Imam Nawawi menyebutkan di antaranya ketika seseorang sedang duduk buang hajat, maka ini dimakruhkan pada saat itu seseorang itu berzikir. Demikian juga yang dikecualikan lagi tatkala sedang hubungan suami istri, ya, ini juga disebutkan pada saat ini tidak disukai, dimakruhkan untuk berzikir. Demikian juga pada saat tadi khutbah Jumat, ya, ini tidak disunahkan berzikir, tapi yang wajib adalah kita mendengarkan khutbah, ya. Kemudian pasal yang berikutnya, bahwasanya yang dimaksud dengan zikir adalah hadirnya hati. Jadi ini yang sepatutnya kita perhatikan di sini, ya. Jadi ketika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirkan hati kita, memahami, merenungkan maknanya, ya. Sebagaimana ini yang seharusnya kita lakukan juga ketika kita membaca Al-Qur'an, ya. Jadi ini adalah tadabbur, merenungi maknanya, menghadirkan hati kita, memahami maknanya. Jadi ini fasal di sini. Jadi ketika kita berzikir, kita usahakan, ya, jangan sampai ibadah kita menjadi adat kebiasaan. Tapi yang sebaliknya, kita berusaha bagaimana caranya supaya adat kebiasaan kita menjadi ibadah. Ini kalau ibadah sudah menjadi adat kebiasaan, tidak ada ruhnya, tidak ada nilainya mungkin, ya. Jadi semacam sudah otomatis saja, ya, tidak ada kehadiran hati di sini, ya. Tapi ini kita berusaha tatkala kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirkan hati kita, baik ketika zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, zikir yang lainnya, kita ingat, kita berusaha. Kalau tidak paham maknanya, baca terjemah ini apa, doa yang kita baca ini maksudnya apa, ya, sehingga kita benar-benar memintanya itu kita benar, ya, dari hati kita. Kemudian pasal yang berikutnya di sini, nasihat yang sangat berharga sekali dari Imam Nawawi, bagi seseorang yang mempunyai hizib atau wirid tertentu di waktu malam atau siang atau setelah sholat atau yang lainnya, kemudian terluput wirid tersebut atau Al-Quran misalkan, ya, seorang misalkan dia biasa membaca setiap hari setengah juz atau mungkin dua halaman atau satu juz atau yang lainnya, kemudian satu kesempatan terluput wirid tersebut, tidak dibaca, ya, maka hendaknya dia ganti di waktu yang lain. Dan jangan dibiarkan begitu saja. Karena apa? Karena kalau dia sudah biasa melakukan secara terus-menerus, ini tidak akan ditinggalkan. Tapi kalau dia bermudah-mudah di dalam meninggalkannya, lama-lama akan ditinggalkan semuanya. Ya, jadi ini, ya, hendaknya kita pelihara, kita jaga hal tersebut. Jadi mungkin yang sudah terbiasa zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, atau mungkin membaca Al-Quran dengan jumlah kadar tertentu, ya, wirid harian dia, maka hendaknya dia jaga wirid tersebut. Dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang tertidur dari izibnya, ya, dari bacaannya di waktu malam tentunya, ya, kemudian dia baca antara sholat subuh dan sholat duhur, maka dituliskan seakan-akan dia membacanya di waktu malam. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, beberapa fasal yang berkaitan dengan masalah zikir, ya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kemudian di sini ada satu bab yang sangat ringkas, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan. Jadi kalau kita mendengar tentang keutamaan, ini mudah-mudahan akan mendorong kita untuk beramal, ya. Kalau kita lihat di sini bagaimana besarnya pahala zikir tersebut, ya. Di antaranya dibawakan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, berat di timbangan, disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa, Pak? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ringan di lisan tapi berat di timbangan, dan Allah suka kepada kalimat ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Disebutkan dalam hadis yang lain, seutama-utama ucapan kepada Allah adalah subhanallah wa bihamdi, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda seutama-utama ucapan kepada Allah adalah ada empat: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi mau di mana saja yang dimulai tidak apa, baik dari subhanallah atau dari alhamdulillah, pokoknya ini adalah empat ucapan yang sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, bahwasanya suatu saat Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk sholat subuh, ya. Jadi ketika itu Nabi digiliran istrinya yang bernama Juwairiyah, ya. Jadi Nabi keluar ke masjid untuk sholat subuh. Kemudian ketika waktu duha, Nabi dapati Juwairiyah ini masih di masjidnya, masih berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bertanya, engkau masih dalam keadaan demikian sejak aku tinggalkan? Maka Juwairiyah mengatakan, iya. Jadi dari waktu subuh sampai duha kan lama, ya, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Maka kata Nabi SAW, aku barusan telah mengucapkan empat kalimat, tiga kali, yang kalau ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan dari waktu subuh sampai duha, nih saya akan kurang lebih sama. Apa empat kalimat itu, Pak? Coba tadi berapa lama tuh, berapa jam tuh berzikirnya? Dengan kita ucapkan empat kalimat ini, sama. Yaitu ucapannya, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata ashi wa midada kalimati. Maha suci Allah dan maha terpuji sebanyak makhluknya. Banyak sekali, kan? Kemudian wa ridha nafsi, sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seberat arasnya, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Jadi ini empat kalimat ini yang pahalanya sangat besar sekali, yaitu apa? Diucapkan tiga kali, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Dan ini termasuk zikir pagi dan petang. Makanya di antara hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan zikir ini, ya, adalah sabda Nabi SAW, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Ya, ini keutamaan yang besar. Demikian juga dalam hadis yang lain, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, seakan-akan dia membebaskan 4 budak dari keturunan Ismail. Ya. Merupakan pahala yang sangat besar sekali. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis yang lain, kalau yang tadi dibacakan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diucapkan 100 kali, maka ditulis 100 kebaikan, dihapuskan 100 kejahatan, dan dilindungi dari godaan syaitan sampai sore, ya, sampai sore. Jadi ini bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, banyak sekali keutamaan dalam masalah ini, ya. Makanya pernah Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat, sanggupkah kalian satu hari berbuat 1000 kebaikan? 1000. Bisa gak, Pak? 1000 hasanah, 1000 kebaikan. Maka salah seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kita mendapatkan 1000 kebaikan? Maka kata Nabi SAW, engkau bertasbih sebanyak 100 kali. Subhanallah, 100 kali ya, maka akan dituliskan 1000 kebaikan dan atau dihapuskan 1000 sayyiat, kejelekan. Ya, ini tadi ya, amalan yang ringan mudah tetapi pahalanya besar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan termasuk hamba-hambanya yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajaran Islam ini sudah terlalu banyak. Ya, coba beritahukan kepadaku suatu amalan yang saya pegang." Maka Nabi mengatakan, "Hendaknya senantiasa lidahmu itu basah mengingat Allah Subhanahu wa taala." Ya, jadi mungkin ini saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, atau terakhir di sini, ya terakhir untuk penutup dalam majelis ini, ya kita bacakan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim pada ketika Isra. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, ya, dan beritahukanlah bahwa sesungguhnya surga itu tanahnya sangat baik, airnya sangat tawar, tetapi surga itu datar. Tidak ada tumbuhannya, ya, dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar." Ya, jadi ini tanaman, makanya dalam riwayat lain disebutkan siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi ditanamkan baginya satu pohon di surga. Ya, jadi ini hendaknya kita memperbanyak amalan tersebut sehingga kita nanti akan memanennya pada hari kiamat. Ya, jadi kita makmurkan akhirat kita. Ya, kita perbanyak tadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bangun istana sebanyak mungkin. Bagaimana Pak mengenai istana sebanyak mungkin? Dengan kita menjaga sholat rawatib. Siapa yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Ya, setiap hari bangun rumah, Pak. Setiap hari bangun rumah di surga. Setiap hari nanam. Ya, ini keutamaan yang sangat besar sekali, ya, yang nanti kita akan melihat, ya, hasil dari perbuatan kita tersebut, tentunya dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sebagaimana contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saja yang bisa saya bahas. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.